atas dasar Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, selalu menjauhkan diri kita dari fitnah dan dari bala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, keluarga kita, negeri Indonesia saja bahwa Allah SWT dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak atau hal-hal yang membahayakan diri kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua hal di tempat yang mulia ini menjadi penghuni surga Allah SWT. Semoga untuk semua diampuni dosa oleh Allah, dimaafkan kesalahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak antum, anak keluarga, kaum muslimin muslimat semua menjadi menghafal Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hibbukum jami'an fillah. Saya cinta dengan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT biasa mengumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT.